Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-kalam fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Pembahasan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala di matan halaman 203 ke 204 ya. 203 ke 204. 203 udah. Yang mana sekarang? Oh. Yang mana 204? Walihada. Oh iya. Ini kita bahas dari belakangnya dulu mengenai umat Nabi. Wa kadzalika man naqiyahu wa lam yu'min bihi. Ini enggak termasuk yang sahabat Nabi ini misalkan wa ma ta'ala dzalik, yang namanya sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Yakhruju bidzalika man laqiyahu wa amana bihi tsumma irtadda. Nauzubillah. Ini berarti tidak termasuk di sini orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, kemudian dia murtad. Wa mata ala riddah, mati di atas kemurtadan. Fa innahu tabtulu shohbatuhu, maka status sahabatnya batal dari dia. Wa tabtulu jami'u amalihi, seluruh amalnya dia terhapus. Allah berfirman, wa may yartadi minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian an dini, dari agamanya, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah ashabun nar, mereka kekal di neraka. Sampai sini ya. Ya. Terus baca sini. Anhaudihi sallallahu alaihi wasallam, dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza waradu, tatkala mereka mendatangi telaga Nabi, maka ketika mereka diusir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Rabbi ashabi ashabi, ya Rabb, itu sahabatku, sahabatku. Fayuqalulah, maka dijawablah, innaka la tadri ma ahada madza ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Innahum lam yazalu ba'dak murtadina ala adbarihim. Mereka murtad sebelum meninggal engkau, kembali ke belakangnya. Itu kembali kepada agama mereka sebelumnya. Maka barang siapa yang murtad dari Islam, batalat shohbatuhu, batalah status sahabatnya. Status dia sebagai sahabat li rasuli, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa batalat jami'u amali, dan batal seluruh amalannya kecuali jika dia bertobat pada Allah. Lanjut lagi. Fa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ummaladina laqumina bihi. Baik, maka sahabat Rasul, mereka itulah orang-orang yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman. Terus nah, mereka tetap tegar, tetap kokoh di atas keimanan sampai wafatnya mereka. Baik, mereka itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dan mereka adalah seabdol-abdolnya para sahabat Nabi. Seluruh Nabi punya pengikut. Hawariyunnya Nabi Isa, Bani Israel Nabi Musa, 80 orangan Nabi Nuh. Seluruh Nabi Rasul punya pengikut. Namun sebaik-baik pengikut para Nabi ialah para sahabat Rasulullah SAW. Nabi Musa punya pengikut, namun tatkala Nabi Musa menyerukan jihad kepada pengikutnya, mereka mengatakan, kamu aja sana yang jihad sama Allah Rabb kamu. Mereka mengatakan demikian, tega mereka mengatakan pada Nabi Musa. Ya, bahkan mereka mengolok-olok Nabi Musa. Hah? Mereka itu membuat gosip tentang Nabi Musa. Gosip miring maksudnya. Hawariyun. Ya, mereka minta kepada Nabi Isa agar dihidangkan maidah, hidangan dari langit, baru mereka yakin. Subhanallah. Sedangkan umat ini enggak perlu gitu-gituan. Sudah beriman main gaib. Disuruh berangkat, berangkat. Infiru khifafa wa siqala. Berangkatlah dalam keadaan berat atau ringan, berangkat semua. Lagi panas. Panas sekali perang Tabuk. Kemudian sebelum panas lagi itu panen kurma. Sudah meninggalkan panen, ditanam capek-capek, ditinggal musim panas, siap menyerahkan jiwa, berangkat semuanya. Ya. Umat percaya Nabi mengatakan demikian, enggak perlu minta hidangan dari langit. Semua percaya. Nah, ini keistimewaan umat ini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ya. Lanjut lagi pikir. Baik, yang demikian karena ya keutamaan Nabi mereka Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik Rasul, maka umat ini pun sebaik-baik umat. Dan para sahabat yang menyertai Rasul adalah sebaik-baik pengikut. Lanjut. Dan karena keutamaan umat ini atas seluruh manusia. Alnya itu alannas, annas itu alif lam atau al yang ada pada annas, alnya al apa namanya? Istighraqiyah, nama ahsan. Terus khaira ya, baca ala qarna khaira maf'ul sani. Terus ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik manusia generasiku para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, para tabi'in yang berjumpa dengan sahabat tidak berjumpa dengan nabi, mati dalam keadaan keimanan, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, tabi'ut tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan sahabat namun berjumpa dengan tabi'in dan mati dalam keadaan keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan generasi beliau, yaitu generasi sahabat, adalah sebaik-baik qurun, sebaik-baik generasi. Dan ini mencakup al-awwalin wal akhirin, ya, mencakup generasi awal sampai generasi akhir, ya. Kemudian lihat di matan, berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin as-Siddiq, dan seafdal-afdalnya umat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Fadal, dibaca sini. Nugraha. Maqala syarif Allah Ta'ala summa sahabatu radhiyallahu anhu watafawaduna aidan bisabati ila imani wa jihadi wa Baik, perhatikan. Kemudian para sahabat, mereka ya tafadhulun, bertingkat-tingkat mereka juga dalam bisabki ilal iman, dalam masalah kesenioritasan dalam keimanan. Karena mereka lebih dahulu beriman, terutama orang muhajiri. Kemudian dalam jihad, ya, tentu orang yang ikut perang Badar lebih utama daripada orang yang ikut perang Tabuk tapi belum ikut perang Badar. Dalam nusrah, ya. Terus dalam nusrah artinya dalam memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Qala ta'ala la yastawi minkum. Berarti gini, dalam hal nusrah orang-orang Madinah yang menjadi kaum Ansor penolong Nabi, mereka lebih utama daripada orang-orang Mekah yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Paham sini? Mereka lebih utama dibandingkan dengan orang Mekah yang masuk Islam tapi pada Fathu Mekah. Namun mereka semua sahabat, namun mereka bertingkat-tingkat. Ya, lanjut lagi Nugraha. Nah, ini dia nih. La yastawi minkum man anfaqa min qabl fath wa qatala. Itu sama di antara orang kalian yang dia berinfak berimbang, artinya dia berislam lebih dahulu, berkorban lebih dahulu sebelum Fathul Mekah. Wa qatala, dan mereka berperang ikut jihad. Ya, sebelum perang sebelum Fathul Mekah. Terus laika a'dha darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Baik, mereka itulah orang-orang yang derajatnya yang lebih besar daripada orang-orang yang berinfak ya, dan berperang setelah Fathul Mekah. Terus namun masing-masing semua mendapatkan kebaikan, ya Allah menjanjikan al-husna untuk mereka, kebaikan surga. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerja, kalian kerja. Lanjut. Baik, perhatikan. Maka para sahabat mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kesenioritasan mereka dalam Islam, karena jihad mereka, karena hijrah mereka, karena pertolongan mereka kepada Rasulullah SAW, dan karena ilmu mereka. Ya, mereka bertingkat-tingkat dalam hal ini. Lanjut. Namun mereka secara keseluruhan semuanya, ya, sahabat yang muhajirin, ansor yang masuk Islam Fathul Mekah, mereka adalah sebaik-baik generasi. Taib, umat yang paling afdal. Taib, wa in kana fi ma wa in kanu fi ma bainahum yatafaddalun, walaupun mereka sendiri pun ya, bertingkat-tingkat di antara mereka keutamaannya. Lanjut. Taib, maka kalangan muhajirin lebih afdal dibanding dengan orang ansar. Allah berfirman untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka di Mekah dan harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Lanjut. Baik, kemudian Allah berfirman walladzina tabawwa'u ad-dar, dan orang-orang yang telah menempati ad-dar, negeri ini, yaitu maksudnya Al-Madinah An-Nabawiyah. Ya. Wal iman, dan mereka sudah beriman min qablihim, sebelum kedatangan muhajirin, karena mereka dahulu pergi haji ke Mekah lewat syariat jahiliyah, berjumpa Rasulullah SAW, masuk Islam. Pulang lagi mendakwahkan orang-orang yang ada di Madinah. Ya, dan seterusnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah menuju mereka. Masya Allah. Yaitu hada bil ansar, ini terkait orang-orang ansar yang ada di Madinah. Namanya ansar, mereka orang-orang yang menolong, betul-betul menolong, gak main-main pertolongannya. Diberikan tanah, diberikan tanah, diberikan harta, gak cuman ya, diberikan suaka, ditampung ya, kayak orang mengungsi, enggak, diberikan rumah permanen. Ya, diberikan rumah permanen, diberikan harta. Jadi orang-orang Ansar itu baru masuk Islam sudah Allah tanamkan cinta kepada saudaranya. Masya Allah. Enggak nanya manhajnya apa, enggak nanya. Ya. Sudah Allah tanamkan cinta. Kenapa? Ini Muslim, saudara, sama semuanya. Paham ke sini? Padahal sesama Ansar sendiri itu pun itu baru damai setelah 40 tahun berpecah. Tawuran dalam alasan yang enggak jelas. Makanya Nabi SAW menyatakan qadimtu lakum ya walakum yauman, aku datang pada kalian, kalian memiliki dua hari raya, hari raya Nairus wa Nahrawan, dua hari raya kaum Aus dan Khadraj yang mereka berpecah belah di situ. Ya, kemudian diisyaratkan mengenai hal ini di firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran. Ya, wa kuntum ala ya, syafaati minan nar. Hah? Ah, gimana ayatnya? Awalnya? Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Kemudian ingatlah id kuntum a'da'a ketika kalian apa namanya? Berpecah belah. Udzkuru ni'matallahi kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah, Allah satukan kalian ketika kalian berpecah belah. Wa kuntum 'ala Taib. Dan kalian sebelumnya berada di jurang-jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Allah menyelamatkan kalian. Dari jurang-jurang neraka. Perpecahan itu jurang-jurang neraka. Mana lagi lanjut? Nugraha. Ya, maka Allah menyebutkan muhajirin sebelum ansar di takdim. Ya. Terus nah, ini menunjukkan keutamaan mereka. Keutamaannya. Makanya kalau disebutkan sahabat yang al-mubasyyar yang mubasyyar mubasyyarin bil jannah 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira disebutkan Abu Bakar dahulu. Kenapa? Ini memiliki keutamaan. Kemudian Umar, ya, susunan khulafaur rasyidin lah. Ini memiliki keutamaan. Maka yang disebutkan lebih awal lebih utama daripada yang setelahnya. Lanjut. Taib. Ini berlaku umum di Al-Qur'an ya. Terus lanjut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muhajirin sebelum ansar. Ini di Al-Qur'an demikian. Lanjut. Taib. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Lanjut. Taib. Dan Allah telah memberikan taballahu ala nabi ya wal muhajirin wal ansar, memberikan taubat pada nabi, muhajirin dan ansar. Lanjut. Maka didahulukannya mereka kalangan muhajirin daripada ansar fi dzikir, dalam penyebutan ini menunjukkan ala fadlihim ala ghairihim, ya, menunjukkan keutamaan mereka di atas selain mereka yang disebutkan setelahnya. Lanjut dibaca sini. Ah, Zaki. Kemudian muhajirin juga mereka bertingkat-tingkat. Yang paling afdol secara mutlak adalah khulafa rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah khulafa rasyidun, mereka adalah seabdol-abdol sahabat secara mutlak. Ya, secara mutlak. Lanjut. Baik, ini 10. Kemudian ya. Setelah mereka setelah 4 orang yang ini khulafaur rasyidin ialah 10 orang yang masyhud yang dipersaksikan lahum bil jannah, bahwasanya mereka masuk surga oleh Rasulullah SAW yang mempersaksikan. Yang al-asyrah tersebut, 10 orang tersebut tentu selain khulafaur rasyidin yang 4 yang pertama, berarti yang kelimanya Talhah, yang keenamnya Zubair bin Awam, yang ketujuhnya Abdurrahman bin Auf, ya. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, yang kesepuluh Abu Ubaidah Amr bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lanjut. Baik, ini mereka semua 10 orang yang dipersaksikan mereka mendapatkan surga. Basyarahum bil jannah. Mereka dinamakan Ya, 10 orang tersebut dipersaksikan masuk surga, mereka dinamakan dengan 10 orang yang dipersaksikan masuk surga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarahum, telah memberikan kabar gembira untuk mereka bahwasanya mereka mendapatkan surga. Padahal mereka waktu itu masih hidup, ya, sebagaimana terdapat keterangan ini dalam hadis. Baik, maka mereka itulah yang baqiyatul asrah, yang ada ini yang 10 ini dalam urutan setelah khulafaur rasyidin. Artinya yang kelima adalah Thalhah, yang keenam ya Zubair bin Al-Awwam, ya, dan seterusnya sampai ke Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Lanjut. Baik, kemudian yang lebih dahulu masuk Islam itu lebih tentu lebih utama dibandingkan dengan yang paling belakangan, yang belakangan masuk Islam. Baik, ini ayat yang tadi ya, sudah ayat yang tadi, yang di halaman sebelumnya, tidak sama ya orang yang berinfak dan berperang di antara kalian ya sebelum Fathul Mekah maupun yang sesudahnya. Baik, lanjut berikutnya ya, padahal dibaca sini San. Baik, Allah nasah, Allah di sini menegaskan keutamanya ini berdasarkan keseniorisasian dalam Islam. Ya, lanjut. Baik, perhatikan. Wasabiquna lawwalu, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin wal Anshar. Lihat wasabiq. Lihat yang diperhatikan di sini keseniorisasian dalam Islam di masa sahabat ini memiliki peran penting dalam hal keutamaan. Lanjut. Baik, kemudian para sahabat yang mengikuti perang Badar dan para sahabat yang berbaiat dalam baiat Ridwan. Ya, lanjut. Baik, mereka berarti memiliki maziyah, keistimewaan ya dibandingkan dengan selain mereka ya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Lanjut. Baik, mereka memiliki berbagai keutamaan yang besar. Di antaranya, sepadan. Nah, kenapa mereka memiliki keutamaan? Karena berapa faktor? Yang pertama, karena keseniorisasian mereka dalam Islam, karena jihad dan hijrah mereka. Yang ketiga, bahwa di antara mereka ada yang Allah memang lebihkan, unggulkan dengan berbagai keunggulan, kekhususan yang tidak ada pada selainnya. Lanjut. Baik, maka para sahabat yang paling afdal secara mutlak ialah khulafaur rasyidun. Lanjut. Urutan khulafaur rasyidin dalam hal khilafah dan fadilah. Ya. Jadi bukan cuma urutan khilafah aja. Abu Bakar ya lebih utama kekhilafahannya daripada Umar, namun juga fadilah, keutamaan Abu Bakar lebih daripada Umar. Kecuali pada kasus Ali dan Utsman. Perhatikan ini, pada kasus Ali dan Utsman yang disepakati oleh umat adalah keunggulan Utsman dibandingkan Ali dalam hal kekhilafahan. Ini yang ijma. Ini yang ijma, paham? Nah, yang bukan ijma adalah keutamaan Utsman atas Ali atau keutamaan Ali atas Utsman. Ini ada di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menerangkannya. Yang disepakati umat, keutamaan Abu Bakar dan kekhilafahan Abu Bakar dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua, yang disepakati oleh umat, keutamaan dan kekhilafahan Umar bin Khattab dibandingkan dengan Utsman dan Ali dan seluruh sahabat. Yang ketiga, kekhalifahan Utsman lebih dahulu dibandingkan kekhalifahan Ali. Ini yang ijma. Ya. Nah, yang berikutnya, apakah Utsman lebih utama daripada Ali? Para ulama berselisih di situ. Namun yang mereka sepakati masalah Utsman dan Ali ialah masalah ya didahulukannya kekhalifahan Utsman dibandingkan Ali. Itu memang kenyataannya demikian. Namun apakah Ali yang lebih utama atau Utsman lebih utama? Para ulama berselisih dan itu bukan masalah usul. Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh enggak, Ali lebih dahulu dalam hal keutamaan dibanding Abu Bakar, maka dia mubtadi, melanggar usul ahli sunnah. Ya, barakallahu fiik. Terus lanjut. Oh, udah ya, sini ya. Sampai mana tadi? Wa yalihi tartibuhum bil khilaf. Dan seterusnya tartib mereka dalam masalah kekhilafahan. Ya, rapi gantian. Baik. Nah, Sa'afdal Abdul Khulafaur Rasyidin adalah ya, Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Makanya ada yang unik ya, wah, mengenai Khulafaur Rasyidun, mereka semuanya itu di nama-nama mereka itu diawali huruf ain. Oleh huruf ain. Abu Bakar yang pertama, Abdullah bin Utsman. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali ibnu Abi Thalib. Semua diawali huruf ain. Abu Bakar itu Abdullah ibnu Utsman. Nah itu ada yang unik. Semua ulama ini diawali huruf ain. Ya, lanjut. Nah, sedangkan Abu Bakar adalah kunyah beliau yang beliau masyhur dengannya. Ya, namun enggak apa-apa ada orang menamakan nama diri siapa? Abu Bakar. Ya, sebagaimana Abu Hurairah, para ulama berselisih apakah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi atau memang Abu Hurairah Ad-Dausi. Ya. Ada ulama yang menyatakan nama aslinya ya Abu Hurairah Ad-Dausi, bukan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini khilaf. Ya. Adapun ada orang namakan anaknya sebagai namakan dirinya sebagai Abu Bakar bukan punya itu boleh. Ya. Lanjut. Wa huwa min asbaqis sabiqin. Beliau adalah di antara yang paling senior dalam Islam. Ya, para ulama berselisih siapa yang pertama kali masuk Islam? Apakah Khadijah atau Abu Bakar? Nah, sebenarnya tidak ada kontradiksi. Ya. Wanita pertama yang baru masuk Islam dalam umat ini adalah Khadijah. Ya, pria dewasa merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Anak muda yang pertama kali masuk Islam Ali bin Abi Thalib, remaja. Kemudian budak yang pertama kali masuk Islam siapa? Hah? Bilal. Ya, Bilal. Jadi enggak ada kontradiksi antara Khadijah atau Abu Bakar yang lebih dahulu. Ya. Yang lebih dahulu. Nah, kapan Abu Bakar itu masuk Islam? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang mana? Iqra apa? Al-Mudassir. Al-Mudassir. Ya, Al-Mudassir. Qum fa'anzir. Maka Nabi memberikan peringatan. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar gak cuma masuk Islam aja, langsung ngajak orang lagi. Berapa orang? 3 orang Khulafaur Rasyidin gak tanggung-tanggung. Utsman bin Affan. Ya, siapa lagi? Ya, diajak Abdurrahman bin Auf, Tolha, diajak sama Abu Bakar. Enggak tanggung-tanggung. Kalau bahasa saya dulu, taskilannya itu. Bahasa kalangan ahbab itu taskilannya Abu Bakar itu, yang diajak Abu Bakar itu dia itu. Masuk di antara 10 orang yang masuk Islam, 3 orang. Ya. Lihat lagi juga bagaimana tadi walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman sebelumnya. Orang Madinah Mereka haji lewat syariat jariah, datang ke Mekah, masuk Islam. Pulang ke Madinah, dakwah. Belum ikut daurah al-Jurumiyah padahal. Belum ikut daurah usul salasah. Belum ikut daurah apa lagi? Manhaj. Nah, baru masuk Islam, dakwah. Nah, itu kayak begitu. Ya. Jadi dakwah itu simpel. Sampaikan aja yang ada, yang kita tahu. Gak mesti nunggu khatam dulu, tamat alfiah dulu. Kalau gitu antum gak dakwah kalau gak apal-apal. Ya. Dakwah itu kan gak mesti di mimbar. Di mimbar itu yang memiliki kriteria, memenuhi kriteria. Ya, kalau ngajak orang Islam, ngajak orang sholat, ya udah, baru tahu sholat wajib disampaikan. Baru tahu syirik haram disampaikan. Ya, gak ada alasan. Pulang kampung lihat kemungkaran mau dakwah, setan masuk. Antum kan belum khatam Alfiyah Ibnu Malik, Ajurumi aja belepotan. Gak usah ingetin-ingetin orang syirik. Iya ya, udahlah biarin aja mereka syirik. Ini talbis iblis. Pulang kampung lihat kemungkaran, ingkari. Lihat orang gak sholat, jadi kasih tahu. Ya. Baik, lanjut. Dan mauqif sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW itu sudah sangat terkenal bagaimana sikap beliau. Lanjut. Beliaulah yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ketika di dalam goa. Taib Nabi Sallam memilih beliau untuk menemani beliau dalam hijrah. Jadi kaum mukminin udah berangkat duluan, tersisa Nabi Sallam dan Abu Bakar Siddiq. Ya, lanjut. Baik. Dan waktu itu beliau bersama Abu Bakar di dalam goa, ya, illa tansuruhu, melainkan ya, kau menolong, mereka akan menolong, kalian akan menolongnya. Faqad nasarallahu, Allah telah menolongnya. Id akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya. Ya, sa'an yasnain, sedangkan dia adalah salah satu dari dua orang tadi. Ya, terus nah, yaitu salah satunya lagi adalah Abu Bakar. Ya, dan ingatlah ketika keduanya di goa, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Lanjut. Tapi goanya Gua Tsaur, ya, di Mekah. Namun Gua Tsaur ini enggak memiliki fadilah keutamaan. Biasa aja sebagai tanah Mekah. Artinya kalau antum nanti berkunjung ke sana dalam haji atau umrah, enggak usah naik-naik ke sana, sholat di sana secara khusus, doa di sana secara khusus. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para jahalah. Jahalah demikian menyangka itu memiliki keutamaan. Terus lanjut. Tapi perhatikan ketika Allah berfirman, "Id yaqulu li sahibih." Ingatlah ketika Nabi bersabda kepada temannya. Bersabda kepada temannya yaitu Abu Bakar, maka Allah mempersaksikan ya, akan Abu Bakar, akan ke status kesahabatan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Id yaqulu li sahibih, ingatlah ketika Muhammad berkata kepada temannya, la tahzan innallah ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, ketika mereka sedang dikejar-kejar kaum musyrikin. Lanjut. Demikian pula sikap beliau terhadap Nabi SAW di Mekah sebelum hijrah. Pembelaan beliau terhadap kepada Nabi SAW. Bagaimana beliau mengerahkan segala segenap usaha jiwa dan harta beliau dalam menolong Nabi SAW. Dan beliau selalu menyertai Nabi SAW dalam setiap safar-safar beliau. Dan dalam setiap peperangan-peperangan beliau. Lanjut. Walamma tuhfi Nabi SAW wa tadda man tadda min Islami qawma radiyallahu anhu di qitalil muqaddim. kana yuhibbu hubban shadidan wa yusli alayhi. Nah. Walamma tuhibbiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang yang murtad pun mereka murtad keluar dari Islam, maka Abu Bakar bangkit memerangi orang-orang yang murtad hingga akhirnya Allah memberikan keteguhan ya kepada Islam setelah di wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan beliau sangat banyak ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau dan memuji beliau, sangat mencintai beliau dan memuji beliau. Ya, kemudian di matan ya, summa Utsmana, kemudian ada jematan lagi tadi di matan yang di atas kan dibaca ya, udah summa Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Nah, fadal dibaca di sini Niko. Enggak kedengeran suara antum nih kok. Umar Al-Faruq. Emangnya mudhofun ilaihi itu lakob. Ibnu Amr, Ibnu Amrin. Aniko suara enggak kedengeran ya. Enggak jelas. Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab bin Umar bin Nufail radhiyallahu anhu, beliau adalah berada dalam martabah yang saniyah, tingkatan yang kedua dalam hal keutamaan dan kekhilafahan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut. Ulang. Samahu farraqa baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan beliau dengan Umar Al-Faruq, kan Al-Faruq sang pemecah belah, karena Allah lah yang memecah, yang memisah antara hak dan batil dengan diri beliau ya. Aisyah pernah ditanya, "Man sama Umar bin Faruq?" Siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq? Kata Aisyah, "An-Nabi," yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau disebut sebagai tukang pecah belah, ya seperti itulah, kecuali tukang pecah belah ember itu lagi. Ini tukang pecah belah itu, ya memang konsekuensinya demikian. Ya, Nabi SAW memecah belah Quraisy yang tadinya mereka bersatu di atas kekafiran, ya, walaupun berselisih dalam peribadatan siapa saja yang diibadahi. Ya, namun mereka akhirnya goncang. Karena banyak kaum di antara mereka yang masuk Islam dan meninggalkan agama mereka semua sebelumnya. Lanjut. Mustad Afi, Mustad Mustad Afin. Taib, dan kaum muslimin waktu itu mereka lemah di Mekah. Ya. Dan orang-orang kufar mengancam mereka. Lanjut. Baik, dan kalau Umar masuk Islam, Allah memuliakan Islam. Syaja'atihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimun ya, i'tazza bihi. Apa maksudnya i'tazza bihi? Hah? Jadi kaum muslim itu jadi mulia dengan Umar karena kekuatan beliau, keberanian beliau, karena kewibawaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Terus tayyib, beliau adalah khalifah yang kedua setelah khalifah yang pertama. Terus yang demikian itu setelah kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah. Baik, kemudian lihat, perhatikan summa Utsman dzun nurain. Kemudian Utsman yang sang pemilik dua cahaya. Ya. Summa Ali al-Murtada. Kemudian Ali yang al-Murtada radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ya. Paris, baca Paris. Summa ba'da Umar Utsmanu. Utsmanu ba'da Umar, gitu. Di mubtada muakhar. Kemudian setelah Umar adalah Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya, yang dia berhijrah dengan dua kali hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua ke Madinah. Beliau masuk Islam lewat tangan Abu Bakar, bukan tangan Nabi SAW. Ya, lewat sebab Abu Bakar. Tentunya Abu Bakar juga sebab Nabi. Ya. Semuanya kembali kepada Nabi secara umum. Lanjut. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dua kali hijrah, subhanallah. Terus. Dan beliau adalah termasuk di antara sahabat yang paling senior masuk Islam. Summa. Bukan summa ini, summiya. Zawwajahu. Beliau dinamakan sang pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasul. Beliau menikahi Ruqayyah binti Rasulullah, kemudian wafat ketika masih menjadi status istri beliau. Kemudian Nabi SAW menikahkan dengan putri Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian wafat indahu, wafat juga, ya, ketika masih berstatus sebagai istri beliau. Lanjut. Ya, lanjut. Salih satun. Nah, kata Nabi SAW, laukanat indi salih satun, seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan menikahkan yang dengan kau. Gitu Paris. Ya. Kalau Nugraha gimana? Nah. Kapok gak mertu antum? Enggak. Nikahin anaknya dengan antum. Aduh, enggak kapok ya, alhamdulillah. Lanjut lagi Paris. Ah, beliau telah menginfakkan Utsman seluruh harta-hartanya di jalan Allah. Jaisal apa namanya? Jaisal Ashraf. Ya, dan beliau telah menyiapkan pasukan Ashraf, ya. Ini yang terkenal. Dan di masa Utsman lah armada perang angkatan laut pertama dalam Islam di masa Utsman bin Affan. Terus waktunya udah lewat ya, kita nanti udur dulu jahatnya sampai khataman di Juhur. Cukup dulu ya. Nanti tandain sampai sini. Subhanallah.